الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi kama tuntijunal bahimata hal tajiduna fiha min jad'a hatta takunu antum tajda'unaha." Qalu ya Rasulullah afara'aita man yamutu wa huwa saghir qala Allahu a'lamu bima kuntum amilin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada bayi-bayi yang lahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrahnya, yaitu di atas tauhid, di atas agama Islam. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yakni bapak ibunya, yuhawwidanihi wa yunassirani, yang menjadikan anaknya tersebut menjadi seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani. Kama tuntijunal bahimata, sebagaimana kamu menggembalakan hewan-hewan piaraan, hewan-hewan ternak. Hal tajiduna fiha min jada'a, apakah kalian mendapati bahwa hewan-hewan ternak itu lahir ada yang dalam keadaan sudah terpotong hidungnya? Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalian sendirinya yang menyebabkan terpotongnya atau dipotongnya hewan-hewan apa hidung hewan ternak tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ra'aita man yamutu wa huwa saghir? Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seseorang yang meninggal dalam keadaan masih kecil, masih anak-anak? Qala, Allahu a'lamu bima kuntum 'amilin. Allah lebih mengetahui tentang apa yang telah mereka atau yang mereka perbuat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang mesti untuk kita perhatikan. Yang pertama, di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa setiap manusia yang dilahirkan dari perut-perut ibu mereka, mereka lahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah mereka, yaitu di atas agama Islam, di atas tauhid, pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah la tabdila li khalqillah dalikat dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu, yakni dengan lurus kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan manusia dengan fitrahnya tersebut, sebagaimana Allah ta'ala menjadikan mereka di atas fitrahnya. La tabdila li khalqillah, yang mana fitrah Allah tersebut tidak akan berubah dari asalnya sampai nanti akan ada pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalamnya. Dalikat dinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Naam, ma'asyiral muslimin, perhatikan. Allah Ta'ala pun menegaskan bahwa sungguhnya manusia ini dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan murni di atas tauhid, di atas agama Islam, sampai datangnya pengaruh-pengaruh dari luar yang muncul, apakah itu dari bapaknya, ibunya, lingkungannya, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis Ayyad bin Khimar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimullah dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am," kata beliau, "khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus di atas tauhid, di atas na'am fitrahnya. Maka kemudian kata beliau, fastalahum syaitan. Kemudian syaitan itulah yang kemudian menyimpangkannya, memalingkannya dari fitrahnya semula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari hadis yang mulia ini pula ada faedah bahwa sungguhnya hadis ini menunjukkan besarnya pengaruh kedua orang tua terhadap anak, khususnya bapak dan ibunya. Begitu besar pengaruhnya kepada anak, sehingga dengan sebab dua orang bapak ibunya inilah, maka seorang anak yang baru lahir bisa berubah dan keluar dari fitrahnya, bisa menjadi Nasara, bisa menjadi Yahudi, bisa berubah, nah, memiliki penyimpangan-penyimpangan agama dan keyakinan, apakah itu kafir atau syirik atau bid'ah atau yang lainnya, semua dengan sebab peran kedua orang tua pula. Kata Rasulullah SAW, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi ataukah menjadi Nasrani. Nah, kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita, na'am, besarnya pengaruh, yakni besarnya pengaruh teman-teman ataupun lingkungan terhadap seseorang. Na'am, dikarenakan ma'asyiral muslimin, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair dari kalangan para ulama salaf, mereka mengatakan, anil mar'i la tasal, wasal an qarinihi, fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang, jangan kamu bertanya, tapi bertanyalah kamu tentang siapa temannya orang tersebut. Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Karena sesungguhnya setiap orang, setiap teman dengan teman yang lainnya, na'am, mereka saling meneladani, saling mencontoh, bahkan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Na'am, hal ini sejalan dengan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menjelaskan hal tersebut. Di mana seseorang akan saling berpengaruh atau saling memberikan pengaruh, apakah dia yang mempengaruhi atau dia yang dipengaruhi. Na'am. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi rahimahumullah di dalam sunan mereka, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau telah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, karena itu hendaknya seseorang melihat, memperhatikan siapa orang yang dijadikannya sebagai temannya. Naam, perhatikan ma'asyiral muslimin. Seperti itu, sehingga karena naam, bahwasannya teman itu, seseorang bersama dengan temannya akan saling mempengaruhi dan akan nampak kelihatan bahwasannya siapa temannya dilihat dari temannya tersebut, yakni baik atau buruknya orang tersebut dalam masalah agamanya, akidahnya, akhlaknya, tergantung dengan siapa dia berteman. Karena itu ma'asyiral muslimin, perhatikanlah teman kita. Perhatikanlah lingkungan kita, karena hal yang demikian akan mempengaruhi kita semuanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari hadis yakni Abu Musa Al-Asy'ari, dan juga dalam sebagian riwayat yang lain dari hadis Anas dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma ajma'in, bahwasanya Rasulullah tatkala ditanya tentang seseorang yang dia ini mencintai suatu kaum yang mana dia belum mampu menyamai kaum yang dia cintai tersebut, maka Rasulullah SAW menyatakan, na'am al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan kelak bersama dengan orang-orang yang dia cintai, yang dia gandrungi. Ma'asyiral muslimin, jamaah jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan besarnya pengaruh teman-teman dekat, besarnya pengaruh lingkungan sekitar kita kepada diri kita, terutama terhadap anak-anak kita, kepada kita, khususnya juga dalam hal din kita, agama kita, akhlak kita, ibadah kita, dan seterusnya. Naam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa sesungguhnya seseorang itu manakala dia tidak bertemu, dia tidak berteman, dia tidak bergaul dengan ahlu dhalal, dengan orang-orang yang menyesatkan atau orang yang sesat, maka insyaallah ta'ala orang tersebut akan dalam keadaan masih lurus, masih istiqamah di atas al-haq, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tatkala mereka sudah mulai bertemu, bergaul, berteman, berdekatan dengan ahlu dhalal, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, maka boleh jadi dia akan menyimpang dan keluar dari kelurusannya semula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal itu telah nyata dan telah ditunjukkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin ingatkan kembali dengan kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama salaf, di antaranya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala di dalam kitabnya yang masyhur Syiar A'lamin Nubala, dan juga dalam kitab tarikh beliau. Dan juga Al-Imam Lukasir rahimahullah dalam tarikh beliau juga menyebutkan kisah-kisah kenyataan yang memilukan semacam ini, yakni terpengaruhnya orang dengan sebab apa? Siapa teman dekatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan kisah seseorang bernama Na'am, ya Imran, Imran bin Khitan. Imran bin Khitan ini dulunya adalah seorang ahlu sunnah. Na'am, disebutkan oleh Al-Imam Lusirin rahimahullah bahwasanya dia dulunya orang yang lurus, orang yang baik. Kemudian setelah itu dia mau menikahi seorang wanita yang dikenal wanita ini adalah orang khawarij, orang yang memiliki manhaj khawarij yang sesat. Na'am. Kemudian diingatkan kepada Imran oleh teman-temannya agar berhati-hati dari wanita ini. Maka dia tetap mengatakan, oh tidak, saya akan menjadikan dia keluar dari kesesatan dan mengikuti al-haq. Begitu menurut keyakinan dia. Betul ya ma'asyiral muslimin. Pada akhirnya dikisahkan dalam kisah tersebut, akhirnya justru istrinya lah tersebut yang kemudian menyeretnya kepada pemikiran khawarij, yang menyebabkan Imran bin Khitan menjadi khawarij tulen. Sampai-sampai dia mengubah sebuah syair, syair pujian kepada siapa? Pembunuh Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu seorang khawarij Ibnu Muljad. Dia puji dalam syairnya tentang kehebatan dan juga kemuliaan dan mendapatkan pahala dari Allah katanya, yaitu dalam sebuah syairnya. Sehingga para ulama bangkit membantah orang tersebut, yaitu Khimran, Imran bin Khitan ini. Kenapa? Dikarenakan dia punya istri, punya teman dekat, yaitu istri seorang khawarij tulen. Akibatnya dia pun menjadi khawarij. Na'udzubillah. Ini pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kami ingin sampaikan juga kisahnya Amru bin Ubaid. Naam. Al-Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala tersebut, ma'asyiral muslimin, bahwa dahulu ada seorang bernama Wasil bin Atha' al-Ghazali, seorang yang pertama kali mencetuskan pemikiran Mu'tazilah, salah satu murid jeniusnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mana ma'asyiral muslimin, Wasil bin Atha' ini kemudian keluar dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lalu punya pemikiran Mu'tazilah yang sesat. Naam. Dan orang ini orang cerdas, orang yang pandai. Kemudian datanglah Amru bin Ubaid. Dia mendekat-dekat kepada Wasil bin Atha' sehingga terkagum-kagum dengan pemikiran dan kecerdasannya tersebut. Sehingga sampai Amru bin Ubaid punya keinginan untuk menikahkan Wasil bin Atha' dengan saudari perempuannya. Nah, sampai dia mengatakan kepada saudari perempuannya, saking terkagum-kagumnya dia dengan Wasil bin Atha, "Wahai saudariku, bahwa sesungguhnya kamu akan aku nikahkan dengan seseorang yang tidaklah pantas menjabat kecuali dia adalah seorang khalifah." Artinya apa? Karena kagumnya Amr bin Ubaid dengan otak yang encer, kecerdasan dan kepandaian Wasil bin Atha tersebut, padahal dia seorang Mu'tazilah, bahkan pencetus pemikiran Mu'tazilah. Naam, seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan ya, sampai akhirnya Amr bin Ubaid pun benar-benar yakni termasuk orang kedua yang menyebarkan pemahaman sesat Mu'tazilah tersebut. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga juga disebutkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala, yakni tentang kisahnya Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani. Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani. Naam, asalnya juga seorang lurus, bahkan muridnya para imam-imam alul hadis, muridnya Ma'mar. Dia mengambil hadis dari Ma'mar, dari Ibnu Jurayd, dari Al-Auza'i, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Malik dan seterusnya. Dia adalah seorang yang alim di zamannya. Namun kemudian Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani ini, ma'asyiral muslimin, dia kemudian naam didatangi negerinya di Sana'a oleh seorang tokoh Syi'i, tokoh Syiah yang bernama yakni Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhabi. Naam. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhabi seorang Syi'i. Maka ketika datang di Sana'a, Abdurrazzaq bin Hammam As-San'an mendekati dia dan mendengar majelisnya dan terkagum-kagum dengan bagaimana dia memberi nasihat, bagaimana dia memberikan pelajaran agama dan membimbing agama kepada umat, padahal dia seorang Syi'i. Akhirnya pun dia pun mengambil mazhab Syi'i tersebut. Naam, dicela oleh Al-Imam Ibnu Ma'in rahimallah, bahwa Imam Ibnu Ma'in mengatakan, "Ya Abdurrazzaq, dari mana kau mengambil mazhab Syi'i seperti ini? Padahal dulu kau mengambil ilmu dari para ulama-ulama hadis yang thiqah, semacam Ma'mar, semacam Malik, semacam Ibnu Jurayd, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan yang lain." Dia bilang dan dicerita bahwa sungguhnya yang menyebabkan kami demikian, ia telah datang kepada kami bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhabi'i, seorang yang punya nasihat yang bagus, sehingga saya terkagum-kagum dengannya. Perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallah, beliau pun Al-Imam Ibnu Battah rahimallah, di dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau pun juga menyebutkan kisah seperti ini, bahwa sungguhnya telah banyak yang disaksikan oleh beliau orang-orang yang tadinya kencang memusuhi ahli bid'ah, kencang memusuhi ahli ma'asi, namun kemudian lama-lama dia duduk dekat-dekat dengan mereka, ingin menasihati mereka, ingin memberikan pelajaran pada mereka, justru berbalik arah, dia pun dipengaruhi dan terseret arus pemikiran kebid'ah mereka. Dan awalnya cuma timbul pertama sikap toleran. Sikap toleran yaitu naam memaklumi perbedaan pandang di kalangan mereka. Sikap toleran awal munculnya, sampai akhirnya banyak orang yang akhirnya terseret ke dalam kebid'ahan dan kesesatan. Apa sebabnya? Karena teman-teman dekat semacam ini. Naam, masih banyak kisah yang lainnya dalam kitab tersebut Ma'asyiral Muslimin. Maka kesimpulannya, ini menunjukkan kepada kita Ma'asyiral Muslimin, bahwa sungguhnya kita perlu untuk memperhatikan siapa teman duduk di samping kita, siapa teman bermajelis kita, siapa teman di mana kita mengambil ilmu sebagai guru dari kita, atau siapa teman dekat kita berupa istri kita atau suami kita atau yang lainnya. Maka ini perlu diperhatikan semua, termasuk perhatikan terhadap siapa guru-guru bagi kita dan juga anak-anak kita. Karena sesungguhnya kalau kita bermajelis dengan mereka, kita pun akan terpengaruh dengannya. Al-mar'u atau al-mar'u ala dini khalilih, atau ar-rajulu ala dini khalilih, fal yandur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Karena itu hendaknya seorang memperhatikan siapa orang yang dia jadikan sebagai temannya. Aku luqali hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Naam, tentang bagaimana pentingnya kita memperhatikan siapa teman kita, dikarenakan sesungguhnya kita mengkhawatirkan fitrah kita, fitrah keluarga kita, fitrah anak-anak kita, fitrah kaum muslimin. Naam. Maka kita harus menjaga itu semua agar tetap istiqamah, tetap lurus. Maka tidak bisa tidak, kecuali kita harus memperhatikan siapa teman-teman dekatnya, siapa orang yang berada di sekitarnya, siapa teman belajarnya, siapa teman mengambil ilmu darinya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, hal ini pun juga telah dijelaskan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, bahwasanya Rasulullah menyatakan, masalu jalisi salih wassu ka hamilil miski wa nafikhil qir. Perumpamaan teman duduk yang saleh dan yang jahat seperti perumpamaannya, yaitu orang yang menjual minyak wangi dan juga orang yang meniup api atau tukang pandai besi. Naam. Fahamil fiski. Ha? Naam. Ima ayah dia ka. Ima ayah dia. Wa imma ayubta minhu. Wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Kata Rasulullah SAW, adapun kepada penjual minyak wangi, maka boleh jadi kamu mendekat-dekat, kamu akan dikasih minyak wangi oleh dia. Dikasih contoh minyak wangi. Ya, sehingga kita enggak beli pun gratis dapat minyak wangi, dapat harumnya. Atau minimal atau paling tidak, boleh jadi pula kamu akan membeli darinya minyak wangi tersebut. Atau boleh jadi pula kamu akan lewat, sekedar lewat saja, kamu mencium bau harum darinya. Ini teman duduk yang baik, seperti penjual minyak wangi. Wa nafihul qir, adapun teman yang diumpamakan seperti apa? Seperti tukang pandai besi yang menyalakan api dan seterusnya. Naam, kata Rasulullah, imma ayyuhriqa minha. Atau kata beliau, wa imma antajida minhu rihan khabithah. Boleh jadi kamu, kalau dekat-dekat dengannya, akan terbuat terbakar bajumu kena peletikan apinya. Atau boleh jadi pula kamu akan mencium bau yang busuk darinya, karena asap daripada api tersebut. Nah, inilah gambaran awkama qala Rasulullah SAW. Inilah gambaran bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan siapa teman-teman dekat, siapa teman-teman duduk, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bermuamalah, dengan siapa kita berdekatan. Semakin dekat dengan orang-orang yang jelek, maka pengaruhnya pun semakin besar. Demikian pula kalau semakin dekat orang yang jelek, maka kita akan semakin jauh dari segala kebaikan. Sebaliknya kalau kita berdekatan, berteman, bersahabat, mengambil ilmu dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang jujur, orang yang baik agamanya, maka insya Allah kita pun akan terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan mereka. Naam, karena itu ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pun dalam hadis yang lain menyatakan, al-arwahu junudun muzannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Naam. Fama ta'arafa i'talafa. Wama tanakara minhu. Wama tanakara minhu ikhtalafa. Atau kama kata Rasulullah SAW. Kata beliau SAW bahwa ruh-ruh itu seperti tentara. Seperti tentara dalam barisan pasukan perang. Naam. Ketika beradu dalam medan perang, manakala mereka saling mengenal, ini bolonya, ini temannya, maka mereka i'talafa. Mereka akan bersatu. Bersatu, padu. Naam, dikarenakan tahu ini temannya. Naam. Kemudian, jika dia berselisih, jika mengingkari karena bukan temannya, karena berarti musuh, ikhtalafa, maka akan berselisih. Naam, akan berpisah darinya. Tidak akan kumpul orang yang baik dengan yang jelek. Tidak akan pernah bertemu orang yang jelek dengan orang yang baik. Naam, sarfitrah demikian. Seperti keadaan ruh. Ruh orang yang baik akan naam berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik pula. Sebaliknya ruh-ruh yang jelek, maka akan condong kepada teman-teman yang jelek pula. Naam, ini saja ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan, yang menunjukkan pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya, maka ketahuilah, naam, kita semua Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dan keluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan fitrah, lurus di atas tauhid, lurus di atas al-haq, lurus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian tatkala datang pengaruh dari luar, apakah dari bapak ibu kita, dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, maka akan menyebabkan seseorang menjadi keluar dari kefitrahannya, lepas dari kesuciannya, Naam, kemudian menjadi tercampuri dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang sesat atau yang jelek. Naam, semuanya sebab karena pengaruh-pengaruh dari luar yang datang kepadanya. Karena itu, maka mari kita jaga. Kita jaga fitrah kita ma'asyiral muslimin. Kita jaga keistimewaan kita ini ma'asyiral muslimin. Dengan kita terus memperhatikan siapa guru yang kita belajar darinya. Siapa teman-teman dekat yang kita berteman dengannya. Dengan siapa kita berdekat. Dengan siapa kita bermuamalah. Dengan siapa kita berbisnis. Dengan siapa kita bekerja. Dengan siapa kita mengambil ilmu. Dan seterusnya. Demi dalam rangka untuk menjaga kesucian. Naam, fitrah kita yang tadi, yakni penciptaan kita, asal muasal penciptaan kita. Naam, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita mohon kepada Allah ma'asyiral muslimin, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita lurus, kita istiqamah sampai akhir hayat kita di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas keimanan, di atas taufid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lurus, rapatkan sok lurus. Anak-anak segera rapatkan yang bagus. Iya, jangan main-main. Kabil kak, luruskan mata kaki dengan mata kaki. Tak berdiri. Luruskan. Ikan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر